Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'd. Nahnu al-ana fi sahrin mubarak syahrullahi al-muharram. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang mubarak insyaallah, yakni bulan yang mulia, bulan Muharram, bulan yang Allah agungkan dengan menyandarkan bulan tersebut kepada Allah penamaannya syahrullah. Dan tidak ada ibadah siam yang afdal setelah Ramadan kecuali puasa yang dilakukan oleh seorang hamba pada bulan tersebut. Akan tetapi tanbih yang perlu kita ingatkan di sini, bagaimanapun mulianya bulan ini, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya Allah selamatkan Musa dari bala tentara Fir'aun, dan juga kita diperintahkan untuk puasa di hari yang ke-10. Ini puasa Asyura. Tidak boleh bagi kita bagaimanapun keadaannya untuk merayakan bulan ini. Taib, di mana Islam adalah agama yang sempurna. Tidaklah ada kebaikan di dalamnya melainkan disyariatkan dan diperintahkan, dan tidaklah ada kejelekan melainkan dilarang dan kita disuruh untuk menjauhinya. Bulan Muharram ini adalah bulan sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, dan bukan bulan yang diperintahkan kita untuk merayakan sebagaimana Idul Fitri ataupun Idul Adha. La idalana illa idan. Tidak ada id bagi kita kecuali dua hari raya itu, Idul Fitri dan Idul Adha, yang diperintahkan untuk merayakan. Adapun yang dilakukan oleh sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin, hadahullahu jami'an, semoga Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Insyaallah kita lanjutkan. Kita masih pada pembahasan kitab An-Nudhur wal Aiman, kitab yang membahas tentang masalah nadar dan juga yang membahas masalah aiman, janji. Apakah nadar dan juga janji, sumpah di dalam Islam ini ada tuntunan? Naam, ada tuntunannya. Adapun nadar adalah ucapan seseorang apabila saya mendapatkan apa yang saya inginkan, maka saya akan sekian dan sekian. Saya akan puasa, saya akan menyembelih, saya akan sedekah, saya akan sholat, atau apapun. Ini namanya nadar. Saya bernadar, kalau saya sekian, maka akan sekian dan sekian. Kalau sumpah, ma'ruf. Kalau sumpah ma'ruf, demi Allah saya enggak akan ini, demi Allah saya akan itu. Ini aiman. Nah, di dalam kitab ini akan dibahas permasalahan nazar seputarnya dan juga sumpah dan seputarnya. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang terlanjur atau melakukannya. Dan pada pertemuan lalu telah kita lewati beberapa poin. Di antara poin yang kita lewati adalah sebagian daripada adab-adab dalam bersumpah. Di antaranya seseorang tidak banyak mengucapkan sumpah. Tidak banyak mengucapkan sumpah dengan lafaz yang ma'ruf atau dengan lafaz yang menunjukkan bahwasanya itu sumpah. Wallah, demi Allah, demi na'am, sekian dan sekian. Dan tidak dianggap sumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya. Demi nenek moyang, tidak boleh. Dan sumpah seperti ini tidak dianggap sebagai sebuah sumpah. Baik. Dan ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang dulu ketika pengen mengucapkan sebuah ucapan dan pengen benar-benar menekankan kalau apa yang dia ucapkan itu adalah betul. Nah, sehingga harus bersumpah. Dan diantaranya adalah tidak boleh seorang bersumpah dengan selain Allah. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, dan bahkan ini termasuk kesyirikan. Demi penunggu langit, demi penunggu bumi, demi penunggu laut. Nah, kemudian kalau seandainya terlanjur, tergelincir lisanmu bersumpah dengan selain Allah, maka ucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita dulu masih kadang kebiasaan dulu sebelum kita kenal dakwah sering bersumpah, dan sumpah-sumpah itu adalah selain dari nama Allah, kemudian masih keceplosan dalam ucapan, maka iringi setelah sumpah tadi, setelah kita ingat, ucapan la ilaha illallah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, di antara adab-adab masih adab-adab dalam bersumpah. Idza khulifa laki billahi fa 'alaiki an tardhi. Apabila engkau disumpahi atas nama Allah, maka wajib atasmu untuk ridho. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan sumpah demi Allah, saya tidak sekian dan sekian, maka engkau harus ridho. Maka engkau harus ridho dengan sumpah tadi. Cukup. Dusta itu tanggung jawab dia, jujur itu juga tanggung jawab dia. Pokoknya dia sudah membawa nama Allah dalam perkara ini. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, ra'a Isa ibnu Maryam rajulan yashruk. Isa ibnu Maryam radhiyallahu alaihi salatu wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang mencuri. Ya, Isa alaihi salam, Nabi Isa melihat seorang laki-laki yang sedang mencuri. Faqala asharaqta, dan dia menegurnya, apakah engkau mencuri? Qala la, dia mengatakan laki-laki tadi tidak. Walladzi la ilaha illahu, demi ya zat yang tidak ada Tuhan selain dia. Faqala Isa, amantu billah, saya beriman kepada Allah, wa kadzabtu basari, dan aku mendustakan penglihatanku. Nah, jadi intinya di sini, apabila engkau berbicara dengan seseorang kemudian dia bersumpah atas nama Allah, maka wajib bagimu untuk ridho. Wajib bagimu untuk ridho dengan ucapannya, kecuali kalau dia memang orang yang terbiasa pendusta. Taib, dia menjadikan Allah sebagai dagangan, ya, ucapannya. Terkadang ada, nah, seseorang yang bermudah-mudah dan tidak takut. Ya, seenaknya saja bilang demi Allah, demi Allah, wallah. Ya, taib. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Nah, sekarang disebutkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang disebutkan dari Ibnu Majah dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Beliau mengatakan, man halafa lahu billahi falyardha. Barang siapa yang bersumpah untuknya atas nama Allah, hendaklah dia ridha. Ya, jadi kalau engkau sudah disumpahi atas nama Allah, maka hendaklah engkau ridho. Man lam yardha billahi falaysa minallah. Maka barang siapa yang tidak ridho dengan Allah, dengan nama Allah, maka dia bukan termasuk dari golongan Allah. Ini ancamannya. Baik. Jadi inti istilahnya, kalau memang kita enggak tahu hak atau benar, maka kita wakilkan dia kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menghukumnya. Sekarang dia sudah membawa nama Allah. Kalau dia hak, maka Allah na'am akan menolongnya. Kalau dia seorang yang kadzib, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Kadang ada seseorang la yubali, ya tidak menghiraukan ucapannya tadi, dijadikan ini sebagai permainan. Wallahi billah. Taib, qala aqsamul yamin, macam-macam daripada sumpah. Al yaminul lagwu, sumpah main-main. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Al yaminul munakidah, sumpah yang dianggap. Al yaminul lagwu, sumpah main-main, huwallazi yajra 'ala lisanil mutakallim min ghairi qasdil qasam. Apa yang diinginkan dengan sumpah yang main-main tadi? Huwallazi, dia adalah ya sumpah yang yajri, biasanya 'ala lisanil mutakallim, muncul pada lisan orang yang berbicara, min ghairi qasdin al-qasam, min ghairi qasdil qasam, tanpa maksud untuk bersumpah. Ya, dia seakan-akan lafadznya sumpah, tetapi bukan yang diinginkan sumpah. Sawa'un akana bi itsbatin aw nafyin, sama saja dengan lafadz penetapan atau dengan lafadz peniadaan. Apa contohnya? Nahwu la wallah, la wallah. Dan ini kita sering sangat banyak mendengar. Ya, kita misalkan sedang na'am makan siang, kita ajak salah satu dari orang Yaman, na'am ta'al nataghadda ma'ana, mari ke sini kita makan siang bersama. Apa kata mereka? La wallah. Ya, seakan-akan sumpah la wallah, tidak, demi Allah. Maksudnya apa? Sekedar jawaban saja. Nah, seperti ini tidak dihukumi sumpah. Atau bala wallah, tentu demi Allah, kami akan makan bersamamu. Atau ucapan wallahi la ta'kulan wa ghairu dzalik, dan juga yang lainnya. Demi Allah, sungguh kau harus makan. Ya, ucapan yang muncul dari lisan seseorang tetapi tidak diinginkan dengannya sumpah. Wa hadzal yamin la tan'akidu wa la yu'akhadu biha al-halifu wa la kaffarata fiha. Sumpah yang seperti ini tidak dianggap dan tidak di ikob, dihukum dengan sumpah tadi seorang yang bersumpah, dan tidak ada kafarah di dalamnya. Liqaulihi ta'ala la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum, sungguh Allah tidak mengikob kalian dengan main-main di dalam sumpah. Maksudnya sumpah yang sifatnya sia-sia, bukan dimaksudkan sumpah, hanya sekedar ucapan saja. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengikop kalian dengan apa yang kasabat, yang dikerjakan oleh hati-hati kalian. Apa yang kalian maksudkan dengan apa ucapan tadi? Sumpah atau sekedar ucapan saja? Kalau sekedar ucapan dan bukan sumpah, maka bukan dianggap sebagai sumpah. Tapi kalau nah, dalam hati kalian, kalian niatkan sumpah, maka terjadilah, itu adalah sumpah. Beda ucapan orang yang misalkan lagi ada khusumat, demi Allah saya gak akan makan bersamamu. Nah, ini sumpah. Baik. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum. Berkata, mengomentari Aisyah radhiyallahu anha, firman Allah, la yu'akhidukumullahu, Allah tidak akan mengikop kalian dengan sebab permainan dalam sumpah kalian, kesia-siaan tadi. Qalat nazalat fi qawlihi la wallahi wa bala wallahi. Beliau mengatakan ayat ini turun pada ucapan seseorang yang mengatakan la wallah, tidak demi Allah, wa bala wallah, tentu demi Allah. Misalkan hayya bina, ya misalkan namsi, ayo kita berangkat. Dia mengatakan bala wallah, tentu demi Allah. Nah ini bukan diinginkan sumpah, tapi sekedar ucapan yang sifatnya begitu saja. Seakan-akan bentuknya sumpah, tetapi bukan sumpah. Bagaimana cara kita membedakan hati masing-masing? Apa yang dia inginkan? Wa qala ba'dul ulama yaminul lagwi huwa yahlufu an yahlufa ala ma ya'taqiduhu thumma yadhhar annahu khilafuh. Sebagian para ulama mengatakan yaminul lagwi, sumpah yang sia-sia, sumpah yang sifatnya bermain-main, huwa adalah an yahlifa, seseorang bersumpah ala ma, atas sesuatu, ya'taqiduhu, yang dia yakini. Tsumma yadhhar, kemudian tampak setelahnya annahu khilafuh, bahwasanya perkara tadi berbeda. Dia meyakini sesuatu, ternyata beda. Wal qaulani mutaqarriban, dan kedua ucapan ini sama. Sebelumnya waqalat Aisyah aymanul lagwi ma kana fil hazali wal mira'i wal khusumah wal haditsul ladzi la yaqidu 'alaihil qalbu. Jadi sumpah yang sia-sia tidak dianggap adalah makana fil hazl, ketika bercanda, ketika berdebat, ketika berselisih. Wal hadits, dan juga ketika sedang berbicara ngobrol, alladzi la yaqidu 'alaihil qalbu, yang mana tidak dibarengi dengan keseriusan. Maksudnya tidak dibarengi dengan hati, niat. Naam. Li'annahu fil awal lam yaksud aqdul yamin aslan. Jadi ketika dia mengatakan la wallah, tidak demi Allah, dia itu sebenarnya enggak mau bersumpah sama sekali, sekedar pengen ucapan-ucapan yang lewat begitu saja. Wa fitani lam yaksud illal haq wassawab. Ya, kadang-kadang seorang dengan ucapannya bala wallah, dia hanya menginginkan kalau itu benar. Seperti itu. Baik, jadi masing-masing bisa membedakan ketika dia berbicara. Tapi kalau kita alhamdulillah jarang sekali ngomong sumpah. Sumpah, sumpah, demi Allah sumpah, jarang. Nah, terkadang sumpah tapi sekedar untuk membenarkan. Sumpah demi Allah. Seperti itu. Bukan niatan untuk sumpah. Yang kedua, al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Wahia minal kabair, ini termasuk dosa besar. Wahia al-halafu kadhibatan ala syai'in madha lihadmi haqqil ghair. Apa sumpah ghamus itu? Sumpah dusta palsu, sumpah yang sifatnya dusta untuk sesuatu yang telah berlalu, lihadmi, untuk meraih hak orang lain. Jadi dengan sumpahnya dia pengen merebut hak orang. Dengan sumpahnya dia pengen menjatuhkan orang, agar supaya dipercayai ucapan dustanya tadi. Seperti para pedagang, demi Allah modalnya saya belum dapat ini modalnya. Ya modal apa? Modal keseluruhan apa modal satu barang misalkan? Enggak jelas. Agar supaya dagangannya laku, dia obral sumpah. Demi Allah belum dapat, tadi ada yang nawar, belum tak kasihkan sekian-sekian, padahal enggak ada satupun yang nawar tadi. Nah, misalkan wahiyal yaminuz zur awil fajirah, ini yang disebut dengan ya sumpah palsu atau sumpah yang fajir. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kaba'iru al-isyraku billah, dosa besar itu menyekutukan Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatrun nafsi, membunuh jiwa. Wal yaminul ghamus, dan sumpah palsu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir, barang siapa yang bersumpah dalam keadaan dia fajir, berbuat maksiat, dusta, liyaqtati'a biha malam ri'in muslim bighairi haqqin, untuk mendapatkan dengan sumpahnya tadi harta seorang muslim tanpa hak. Laqiyallaha yaumal qiyamah wa huwa 'alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, Allah murka pada dirinya. Dia bersumpah untuk mendapatkan hak milik orang lain. ya, untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, untuk mendapatkan harta orang lain. Wa hadhihi al-yamin la kafarata laha. Yamin seperti ini tidak ada kafarah, tidak ada dendanya, saking besarnya dosanya. Innaha a'zam min an yukaffar anha. Sumpah ini kedudukannya lebih besar daripada sekedar diberikan denda. Harus taubat. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna na'uddu min adz-dzambi, dulu kami ya menganggap dari dosa, alladzi la kafarata lahu, yang tidak ada kafarah padanya, yaitu yaminul ghamus. Fakila wa ma yaminul ghamus, maka dikatakan apakah yaminul ghamus itu wahai Ibnu Mas'ud? Qala iktita'ur rajuli ma la akhihi bil yaminil kadhibah. Seorang laki-laki yang pengin mendapatkan harta saudaranya dengan sumpah palsu. Wa qad sumiyat ghamusan, dan dikatakan sebagai ghamus, li'anna taqmisu sahibuha fi nari jahannam. Dikatakan dengan yaminul ghamus, dengan ghamus karena bisa mencelupkan pelakunya ke dalam neraka jahannam. Falaisa laha kafaratun illa taubah, tidak ada denda kecuali taubat, saking besarnya. As-sadiqah, yang benar. Waradul huquq ila ashabiha, dan mengembalikan, kalau tadi dia sudah terlanjur mengambil dengan sumpah palsunya, mengembalikan harta milik orang kepada orangnya. Idza kanat sababan fi dhiya'il haqq, apabila sumpahnya tadi sebab terlantarnya harta seorang. Wa yadkhulu fi hadza, dan masuk pada perkara ini, at-tajiru, para pedagang. Alladhi yahlif, yang sering berdusta. Liyurawiju sil'atahu, untuk melariskan dagangannya. Fa'an Abi Dharrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Dharr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun, tiga golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang tidak Allah ajak bicara nanti di hari kiamat. Wala yang zuru ilaihim, tidak pula diperhatikan mereka. Wala yuzakihim, tidak pula disucikan oleh Allah. Walahum adabun alim, mereka mendapatkan adab yang pedih. Thalathu marrat, Nabi mengatakannya tiga kali. Qala Abu Dzar, khabu wa khasiru, sungguh celaka dan rugi orang-orang itu. Manhum ya Rasulullah, Abu Dzar mengatakan siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala al-musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki bagi laki-laki. Musbil. Walmannan, ya pengadu domba, berjalan di muka bumi ini dengan menyebarkan fahisyah. Ya, kesana menjelek-jelekan fulan, kesini menjelek-jelekan fulan, agar semua manusia benci kepada musuhnya. Ya, innal ladina yuhibbuna an tashi'al fawahisa fil ladina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, kata Nabi, kata Allah. Seorang yang suka-suka menyelubungkan kejelekan di tengah-tengah orang yang mukmin, maka mereka akan mendapatkan adab di dunia dan di akhirat. Kesana kemari membawa fitnah, menyebarkan fitnah, ya, mengadu domba. Ini manan, ya, naklul kalam an jiatil fasad, menukilkan sebuah ucapan dengan niatan jelek. Ya, manan ini pengadu domba. Sebagian mengatakan manan itu apa? Orang-orang yang menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang dia kasih. Ya, dikasih, ketika sudah enggak, ya, cocok lagi, diungkit-ungkit lagi. Wal munafiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Wal munfiq sil'atahu. Seorang yang pengin melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, kemudian yang ketiga al-yaminul mun'aqidah, adapun sumpah yang mun'aqid, yang dianggap sebagai sumpah, antahlifi billahi aw asma'ihi aw sifatihi ala amrin mustaqbalin ma'a qasdil halif wa ikhtiyarihi wa tasmimi alaihi. Engkau bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu nama-nama yang lain atau dengan sifat-sifatnya, ala amrin, atas sebuah perkara mustaqbal yang akan datang, ma'a qasdil halif, dan engkau bermaksud bersumpah. Misalkan, demi Allah saya enggak akan masuk rumahnya fulan. Demi Allah saya enggak akan makan makanannya fulan. Sumpah. Dan dia pilih sumpahnya sendiri dan berjanji, ya tasmim. Benar-benar bertekad. Wa hadhil yamin yajibul barru biha, maka wajib untuk apa namanya berlepas diri darinya, bi makna fi'lul amri al mahluf alaihi. Ya. Harus ditepati sumpahnya tadi, tidak boleh dia langgar. Tetapi apabila melanggar sumpah ini lebih baik daripada terus di atas sumpahnya, maka dalam Islam langgar sumpahmu. Ya, kalau melanggar sumpah itu membawa kepada kebaikan, maka melanggar lebih baik. Man halafa ala yaminin tsumma ra'at qalillahi minha falyati taqwa. Barang siapa yang terlanjur bersumpah dengan sesuatu, kemudian melihat yang lain lebih baik dari sumpahnya, meneruskan sumpahnya, maka hendaklah dia ganti sumpahnya. Kemudian dia bayar kafarah, bayar dendanya. Fa idza lam tabarri. Fa idza lam tabarri biha faqad khanasti wa yajibu alaikal kafaratu wa sayati tahdiduha. Maka apabila engkau tidak menepati janjimu, kemudian engkau mengingkari, maka wajib bagimu membayar kafarah. Tidak apa-apa mengingkari janji, tidak apa-apa, kalau sifatnya untuk yang kebaikan. Ya, tapi kalau mengingkari janji dalam masa ucapan, bukan karena untuk kebaikan, bukan karena suatu uzur, ini termasuk daripada sifatnya orang munafik. Ya, idza wa'ada ahlaf, kalau berjanji sering mengingkari, sering janji sering mengingkari, kalau janji pasti mengingkari, sampai sifat-sifatnya pada dirinya. Ya, bahkan sampai terkenal fulan ini kalau janji pasti mengingkari. Nah, seperti itu. Khawatir ini akan terjatuh ke dalam sifat munafik. Tapi kalau dia mengingkari karena ada sesuatu yang lebih baik, karena udzur, maka boleh. Taib fawaid faidah dalam bab ini, idza qulti fi yaminik, apabila engkau sudah ucapkan di dalam sumpahmu insyaallah, fala hanita alaik, maka tidak ada pengingkaran bagimu. Jadi kalau engkau ucapkan wallahi insyaallah, wallahi saya akan datang ke rumahmu insyaallah, kalau sudah engkau ucapkan insyaallah, maka engkau boleh mengingkari, maka boleh engkau menepati kalau misalkan ada udzur atau tidak ada udzur. Misalkan lagi malas, ya sudah insyaallah. Baik, maka banyak-banyak mengucapkan insyaallah. Baik. Tapi jangan dijadikan sebagai simbol, kalau sudah insyaallah pasti enggak datang. Jangan insyaallah lah. Sebagian sampai seperti itu karena memang bermudah-mudah, pasti kalau insyaallah enggak datang. Nah, sampai sebagian mengatakan sudah jangan insyaallah, datang dulu, bismillah, jangan insyaallah, karena apa insyaallah jadikan sudah enggak bisa hadir. Nah itu, maka benar-benar, tapi tetap kita barengi di dalam setiap apa yang kita inginkan ucapan insyaallah. Wala taqullana li syai'in inni fa'altu dzalika ghadan, jangan engkau ucapkan terhadap sesuatu saya akan kerjakan besok pagi, illa ayyashallah, kecuali engkau ucapkan apa insyaallah. Taib. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala insyaallah lam yahnus." Kalau seandainya dia mengucapkan insyaallah, maka dia tidak mengingkari. Maksudnya tidak dikatakan seorang yang mengingkari janji. Wa an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man halafa ala yaminin," barang siapa yang bersumpah atas sebuah sumpah, faqala insyaallah, kemudian dia mengikuti sumpahnya tadi dengan ucapan insyaallah, faqad istuthniya fala hanitha alaihi, maka dia telah mengecualikan dan tidak ada pelanggaran janji. tidak ada kafarah. Wa ishtaratu fil istinsya fil istithna ayyakuna mutasilan bil halif. Maka disyaratkan istithna ini, ucapan insyaallah ini, hendaklah bersambung dengan janjinya. Demi Allah, insyaallah. Jangan demi Allah sejam kemudian baru insyaallah, atau ketika dia mengingkarinya baru insyaallah. Enggak boleh. Wallah saya enggak akan makan tempe misalkan, habis makan baru insyaallah. Enggak boleh. Harus tadi, wallah saya akan makan tempe misalkan, insyaallah. Jangan, demi Allah saya enggak akan makan tempe, kemudian dia makan kenyang baru insyaallah. Enggak boleh, tetap harus nanti bayar kafarah dia. Hatta tarfa'a al-kafarah, sampai bisa mengangkat dan menggugurkan apa? Denda tadi. Harus bersambung dengan sumpahnya. Ucapan insyaallah harus bersambung. Baik. Jadi faedah yang di sini tadi apa? Kalau seseorang bersumpah kemudian diikuti dengan ucapan insyaallah, maka sumpahnya tidak dianggap sebagai, kalau dia tidak bisa mengerjakan, sebagai seorang yang melanggar. Tidak dikatakan sebagai seorang yang melanggar sumpah. Ini ucapan insyaallah. Jadi kalau engkau bersumpah, demi Allah saya tidak akan berangkat insyaallah misalkan. Nah, maka di sini ketika dia berangkat, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang yang mengingkari sumpah dan tidak membayar kafarah. Dan ucapan insyaallah ini harus bersambung dengan sumpahnya. Wallahi insyaallah misalkan. Enggak boleh berakhir. Demi Allah saya enggak akan makan roti. Makan kenyang baru insyaallah. Enggak boleh. Harus bersambung. Kemudian yang kedua, idza halafti ala syai'in, apabila engkau bersumpah atas sesuatu, tsumma nasiti, kemudian engkau lupa, au akrahti alaihi, atau engkau dipaksa, fala hanitha alaiki, maka tidak ada hanith, tidak ada pengingkaran. Sumpah tidak ada pengingkaran janji padamu. Engkau tidak bayar kafarah. Idza halafti alla taf'ali syai'an, apabila engkau sudah bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu, tsumma nasiti, kemudian engkau lupa, engkau kerjakan sesuatu yang kau sumpahi tadi, wa fa'altihi nasiyatan, engkau lakukan karena lupa, au mukhti'atan, atau salah, au mukrihatan, atau engkau dipaksa, fala hanith, maka tidak ada hanith, tidak ada ya mengingkari sumpah, tidak ada dan tidak membayar kafarah. Karena lupa, karena salah, dan karena dipaksa. Liqaulihi ta'ala, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Karena dalilnya adalah firman Allah, ya Allah, jangan engkau hukum kami karena kami lupa dan kami salah. Qala na'am, kata Allah. Wa fil hadith, qala Allahu na'am. Allah mengatakan iya. Jadi kita ini, kalau melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, karena lupa, karena salah, maka kita tidak dihukum oleh Allah. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha tajawazali an umati, sesungguhnya Allah mengampuni bagiku apa yang terjadi pada umatku, al khata' karena kesalahan, wa nisyan karena lupa, wa mastukrihu alaihi, dan karena dipaksa. Yang keempat, yang ke tiga faedahnya, la taj'alil halifa mani'an laki anil khair, jangan engkau jadikan sumpahmu itu sesuatu yang mencegahmu dari kebaikan. Ya, jangan engkau jadikan sumpahmu sesuatu yang mencegahmu dari kebaikan. Fa idza halafti ala syai'in, kata beliau, apabila engkau bersumpah atas sesuatu, tsumma ra'aita ghairahu afdalu minhu, kemudian engkau lihat, engkau pandang, engkau mengingkari sumpahmu lebih baik daripada engkau terus berpegang teguh dengan sumpahmu. Yafaf alihi, maka kerjakanlah yang baik tadi, wa kafiri an yaminik, dan bayarlah denda sumpahmu. Ya, kalau engkau terlanjur bersumpah, kemudian ternyata dengan melanggarnya lebih baik, maka langgar sumpahmu dan bayar denda sumpahmu. Qala ta'ala wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum, janganlah engkau jadikan Allah dagangan sumpah-sumpah kalian. Antabarru, untuk kalian tepati ya sumpah-sumpah kalian, wa tattaqu, dan kalian bertakwa dengan sumpah-sumpah kalian, wa tuslihu bainan nas, dan kalian perbaiki, mengadakan perbaikan di tengah-tengah manusia. Wallahu sami'un aliyin, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyati alladhi huwa khairan wal yukaffir an yaminih, kata Nabi. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah kemudian dia melihat selainnya lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah dia datangi yang baik tadi dan hendaklah dia menebus sumpahnya dengan membayar kafarah. Nanti akan dijelaskan apa kafarah sumpah. Bal qad yajibu 'alal mar'i al-hanathu fil yamin wa takfiru anhu idza halafa yaminan tata'allaqu bi ahlihi. Bahkan wajib bagi seseorang untuk melanggar sumpahnya dan menebus sumpahnya apabila dia bersumpah dengan sebuah sumpah yang berhubungan dengan keluarga, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya. Wa yatadarraruna bi'adami hanafihi, dan bahkan mereka mendapati mudarat kalau seandainya dia tetap berpegang teguh dengan sumpah dan tidak mau mengingkarinya. Ya, misalkan ada seorang suami bersumpah, demi Allah saya enggak akan ngasih kamu nafkah. Demi Allah saya enggak akan pulang setahun. Misalkan. Baik. Harus wajib baginya untuk mengingkari sumpahnya, melanggar sumpahnya, dan dia bayar denda. Baik. Qala wallahi, kata Rasul, demi Allah, li'an yalija ahadukum biyaminihi fi alihi athimun lahu inda Allahi min an yu'ta kafaratuhu allati iftarada Allahu alaihi. Jadi inti dari ucapan beliau ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih memilih seseorang untuk mengingkari sumpahnya yang menyebabkan dia ya masuk ke dalam sebuah dosa. Ya, untuk dia ingkari dan dia memberikan kafarah sumpahnya sesuai dengan apa yang Allah fardukan pada dirinya. Fa'in qala la ahnus bal atawarra'an an irtikabil hanath wa akhaful ithma alaihi, kalau dia mengatakan saya enggak akan melanggar janji, saya akan berhati-hati dari melanggar janji, aku takut dosa, kata dia, fahuwa mukhti', dia salah. Sumpahnya tadi justru akan menjatuhkan dia ke dalam dosa. Ya, sumpahnya tadi justru akan menjatuhkan dia dalam dosa dan bukan menjatuhkan dia dalam ya ibadah. Harus dia langgar dan dia ingkari sumpahnya. Bal istimraruhu fi adamin hanati wa idamati dharar ala ahlihi akthar itsman minal hanas. Bahkan terus-menerusnya dia dalam sumpahnya dan terus-menerus memberikan kejelekan, kemudharatan pada keluarganya, lebih besar dosanya daripada dia tidak apa mengingkari sumpahnya. Jadi ini, kalau kita sumpah dengan sebuah sumpah baik istri atau suami, maka hendaklah segera di ya ingkari sumpahnya, direlakan, kemudian dia membayar apa kafarah. Terkadang kalau seorang marah ini enggak terkontrol ucapannya. Baik, maka oleh karena itu orang yang terkuat di antara kalian itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. ya, sama-sama bisa mendinginkan ya ilmunya, hawa nafsunya ketika marah. Taib, masih berjalan di atas kebaikan ketika marah. Taib. Allahu musta'an. Bab ini masih panjang. Tinggal berapa bab lagi, insyaallah cukup dulu. Lagi kurang enak badan ini. Pusing sedikit. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang belum paham silakan untuk ditanyakan. Kalau lewat kertas tidak memuaskan jawabannya, silakan tanya jawab langsung, enggak apa-apa. Ya, kalau dengan kertas tidak memuaskan jawabannya, tidak sesuai yang dia inginkan dari pertanyaan, maka silakan untuk bertanya langsung. Mabasa. Insyaallah cukup sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu wa barakallahu.